sesuatu di antara engkau dan aku, masih kau pendam rahasia. Mengapa antara kita engkau masih berahsia, masih, sedangkan aku engkau biarkan lesu. Sampai